Bagaimana hukumnya jual barang yang kontan sama dengan yang ngutang? Beda harganya, bayar bulanan. Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Ini maksudnya adalah jual beli secara kredit. Ya. Kalau orang itu misalkan pembeli, kalau pembeli membeli secara kontan, harganya lebih murah. Tetapi kalau dia membeli secara kredit, harganya bisa lebih mahal. Ya, harganya bisa lebih mahal. Karena dicicil per bulan. Maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, sepanjang tidak ada hal-hal yang riba di situ. Ya, seperti adanya denda, penambahan biaya. Ya, kalau misalkan dia terlambat membayar. Ini termasuk riba, tidak dibolehkan. Baik.